saksi sejarah cintanya kita. Dikala saat masa bahagia, suka duka bersama. Tapi mengapa kini kau pergi jauh, tinggalkan diri. Terasa pilu hatiku kecewa. Sedih terasa pilu hatiku kecewa. Maafkan, tidaklah ku sengaja meninggalkan diri. Suka duka bersama.